amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Kami selalu berharap Anda dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali setelah sekian lama libur ya Ustaz ya. Karena Ustaz Haji Cilik Guntur Bumi baru saja pulang menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci Mekah dan alhamdulillah beliau telah ada di tengah-tengah kita semuanya. Baik, dan juga pada pemirsa semuanya, bagi Anda yang ingin berinteraksi dengan kami di sini, kami mengundang di 5743476 atau 0215743478. Karena pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Rukiah Zikir dan Tausiah bersama Ustadz Haji Cilik Guntur Bumi dan tim Pemburu Surga. Dan jangan lupa apabila sudah tersambung, passwordnya adalah berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini telah hadir seperti biasa narasumber kita yaitu Ustadz Haji Cilik Guntur Bumi selaku pengasuh Pondok Pesantren Silaturahmi. Assalamualaikum Ustadz Cilik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Semakin segar kayaknya. Segar. Amin, alhamdulillah. Jadi grogi, lama gak sotis. Subhanallah. Baik, kemudian ada Ustadz Arif Hamdani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Putri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Jadi mungkin karena sering Mbak Putri mengucapkan salam, assalamualaikum, kemudian dibalas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya siapa yang sering mengucapkan salam, maka kesehatan bagi keduanya. Amin. Jadi tidak bisa diganti dengan selamat pagi, selamat siang, tidak bisa diganti. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Diharapkan. Baik, selanjutnya ada Ustaz Munif Ahmad, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat, alhamdulillah, berkat doa para guru-guru, para jamaah khususnya yang ada di stasiun TVRI ini. Amin, dan alhamdulillah. Amin. Baik, kemudian ada Ustaz Aswan Faisal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, selamat datang sekali lagi. Kemudian ada Ustaz Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Mas Adi kabarnya? Alhamdulillah sehat, sering ketemu Mbak Putri ya. Amin. Subhanallah. Baik, dan pemirsa semuanya sekali lagi kami mengundang bagi pemirsa yang ingin berinteraksi di 5743476 atau 0215743478. Kita masih membahas mengenai pengobatan ala Nabi, ada rukyah, zikir, bekam dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu tayangan visualisasi seperti berikut ini. Silahkan. Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya melebihi dari batas kemampuan hambanya. Kut'un yastajib lakum. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan selalu memberikan kemudahan kepada kita dan mengabulkan hajat tersebut. Dapatkan terapi jasmani rohani bersama saya, Ustaz Cilik. Caranya ketik Rex spasi Cilik kirim ke 3477. Ingat, ketik Rex spasi Cilik kirim ke 3477. Insyaallah bermanfaat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Zikir itu memberikan ketenangan dan kedamaian. Ala inna bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Dan hati adalah raja dalam kehidupan manusia. Kalau luas hati, luas hidup ini. Kalau sempit hati, sempit hidup ini. Sementara Quran memberikan terapi, dengan berzikir hati itu menjadi tenang. Saya berharap jamaah zikir dan taklim yang diprakarsai Ananda Al-Ustaz Cilik Guntur Bumi kiranya bisa membawa maslahat yang besar bagi masyarakat, bangsa dan negara kita. Berarti orang yang memperbanyak syukurnya kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah diberikan. berobat dan ruyah di Padepokan Silaturahim yang dipimpin oleh Ustaz Silih Buntut Bumi. Alhamdulillah dengan izin Allah saya mendapat begitu perubahan yang sangat signifikan. Alhamdulillah saya yang tadinya punya penyakit kolesterol sekarang sudah ada perkembangan baik dan alhamdulillah insya Allah akan saya teruskan sampai sembuh total. Setelah mengalami stroke kurang lebih 1 tahun, sampai sekarang belum sempurna jalannya dan belum kembali tenaganya. Ya, setelah saya kemari, saya tadi merasakan tenaga saya itu seperti akan pulih kembali dengan tenaga-tenaga dan doa-doa yang diamalkan orang banyak tadi. Saya mengeluh ada sakit hipertensi, yaitu berat di bagian kepala. Tapi setelah saya mengikuti rukyah di sini, sekarang sudah tidak terasa berat lagi, bahkan sudah ringan untuk sakit kepala ini. Saya memang mempunyai penyakit mah kronis, tapi selama saya ikut rukyah ini, alhamdulillah mah saya sudah sembuh. Dan saya terima kasih untuk hari ini, malam ini saya menerima sembako dari Bapak Kadir Ustaz Buntur Bumi dan uang Rp50.000. Selama ini saya mengikuti rukyah karena saya punya penyakit pusing darah rendah. Setelah saya mengikuti terus, akhirnya penyakit saya sudah sembuh. Dan saya sangat berterima kasih pada hari ini saya diberikan sembako dan uang oleh Pak Haji Buntur Bumi. Saya sangat berterima kasih sekali. Rasulullah sangat bermanfaat, bagus sekali, murah yang pasti semuanya bisa menjangkau dan bagus banget. Sulis sangat mendukung dengan adanya acara ini. Rukyah yang disarankan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengobatan yang dilakukan Ustadz Cilik atau disingkat Ucil itu yang saya saksikan tidak ada unsur-unsur magis, mistik atau melalui pertolongan jin, karena di sini langsung jamaah atau orang yang mengajukan keluhan penyakit diajak berzikir, diajak istighfar, langsung memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami informasikan sekali lagi bagi Anda yang ingin berinteraktif, kami mengundang di 5743476 atau 021 5743478 dengan passwordnya adalah berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Dan tadi saya sempat lupa untuk memperkenalkan ibu-ibu jemaah ini dari Majelis Salim Al-Muhlisin Bojong Kelapa Nunggal Bogor Jawa Barat. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat ya Bu? Alhamdulillah, segar semuanya. Baik, sambil kita menantikan telepon dari Anda, mungkin kami informasikan terlebih dahulu bahwa bagi Anda yang ingin berangkat ke Tanah Suci pada tahun 2010, Umroh ataupun Haji Plus, Anda bisa langsung mendaftar di Sahabat Karimah Wisata Tours and Travel dengan nomor teleponnya adalah di 021 9829 3220 atau di 8370795 atau di 021 751 3132. Alamatnya bisa Anda catat di layar kaca ya. Baik, sambil kita menantikan telepon dari Anda, kita langsung bertanya-tanya dulu nih dengan para narasumber kita. Mungkin saya mau kutas Haji Cilik Buntur Bumi karena sudah lama kita tidak berbincang ya Ustaz ya. Sambil menunggu penelpon. Iya, betul. Nah, jadi mungkin dulu penelpon bagaimana? Iya, baik. Kita masih menantikan di 5743476 atau 021 5743478. Kita akan membahas seperti biasa mengenai pengobatan ala Nabi yang di dalamnya meliputi ada rukyah, zikir, tausiah dan sebagainya. Baik, silakan ada telepon Ustaz, kita terima dulu. Assalamualaikum. Iya, baik. Bapak passwordnya dulu. Berzikir untuk pesan keamanan. Alhamdulillah. Baik, Bapak semangat ya. Dengan Bapak siapa dan di mana ini? Bapak Ismail dari Jambi. Baik, silakan Bapak dari Jambi. Ya. langsung dengan Ustaz Haji Cilik Guntur Bumi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak dari Jambi. Ya. Silakan Pak, silakan. Ini Pak, keluhan saya ini dada sebelah kiri itu sering sakit. Ya. Kayak dicucuk-cucuk gitu. Seperti ketusuk-tusuk gitu ya? Iya. Terus? Panas. Ya. Sudah berapa lama Pak sakit ya Pak? Sudah 5 tahun Pak. 5 tahun. Saat ini detik ini yang merasa sakit yang mana? Dada sebelah kiri. Dada sebelah kiri panas, nyeri seperti ketusuk-tusuk gitu ya? Iya. Sudah dipersiapkan air 1 gelas? Sudah Pak. Bapak yakin kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yakin ya Pak ya. Bagi ya, pemirsa yang di rumah mungkin sakit, yang mungkin susah juga menelpon, yuk kita bersama-sama doa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan melalui air yang kita bacakan doa bersama-sama, mudah-mudahan diberikan kesembuhan bagi yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim, bersama-sama Bapak ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iya bersama-sama Bapak untuk istighfar kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah, bersama-sama Bapak ya. Ampunilah segala dosa kami, Allah. Apabila sakit kami ini, kami berdoa di sana, Allah. Ampunilah dosa kami, angkat penyakit dalam tubuh kami, Allah. Kami mohon sembuhkanlah penyakit dalam tubuh kami, Allah. Bapak tadi ikut bersama dengan kami doa, Bapak? Iya. Ikut istighfar bersama tadi? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ditiupkan di airnya, bismillah. Terus ditiupkan di airnya, diminum airnya satu teguk, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Sudah, Bapak. Tarik nafas. Hentakkan dengan kalimat, La ilaha illallah. Sambil pegang tangan kanan tempat yang sakit Bapak ya, yang mana dipegang dengan tangan kanan, tarik nafas lagi, hentakkan dengan kalimat La ilaha illallah. Satu kali lagi, lebih semangat Bapak. Ya cukup, bismillahirrahmanirrahim. Ini minum airnya satu teguk kembali Pak, bismillah. Alhamdulillah. Oke, Bapak, masalah sakit nanti dulu Bapak ya. Saya mau tanya Bapak tadi itu ikut bersama doa dengan surat Al-Fatihah ya, dengan istighfar dengan kami bersama-sama yang ada di studio TVRI Nasional. Ini apa sih yang Bapak rasakan dengan istighfar ingat dosa kita kepada Allah? Ya, tenang rasanya, Pak. Alhamdulillah. Ini bukti dari zikir. Ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Dengan kita zikir kepada Allah, hati kita akan tenteram. Alhamdulillah. Oke, Bapak, setelah minum dengan air ya. Setelah bersama-sama doa, yang sakit tadi rasanya bagaimana? Alhamdulillah. Agak sejuk rasanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya kurang semangat dari Jambi. Alhamdulillah. Begitu. Cekut-cekutnya yang tusuk-tusuk bagaimana rasanya? Anda masih apa? Sudah ada berkurang? Ya, alhamdulillah sudah berkurang. Ya, oke. Bapak, untuk selanjutnya konsumsi dengan bawang putih ya. Iya. Biar sesak nafasnya atau mungkin peredaran darahnya dengan lancar kembali. Bawang putih ini ada antibiotiknya yang sangat tinggi ya. Bawang putih biasa seperti yang gerombolan semacam seperti ini. Iya. Jadi kalau gerombolan di... jangan dianggap gerombolan itu jelek Bapak ya. Kalau gerombolan semacam bawang putih ini gerombolan untuk penyembuhan. Kalau untuk bagi ibu-ibu gerombolan untuk bagi untuk memasak. Ya, ini nanti ditumbuk, ambil satu siung saja Bapak. Iya. Ditumbuk halus. Iya. Ya. terus dimasukkan di dalam air yang air panas seukuran 3/4, tidak usah penuh-penuh ya. Ya. Terus bacakan surat Al-Fatihah 21 kali terlebih dahulu. Ya. Mohon doanya kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah dengan air bawang putih ini bisa menyembuhkan penyakit dalam tubuh saya. Amin. Amin. Pesan saya ini hanya perantara, semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak benar dari Jambi? Ya. Benar dari Jambi? Benar. Jangan-jangan karyawan TVRI Nasional nih. Ini aslinya dari Pati, cuman gak merantau di Jambi. Oh, benar, jangan-jangan ada saudara dari TVR ini? Sama sekali enggak, Pak. Demi Allah nih. Iya. Demi Allah, Pak. Demi Allah. Masya Allah. Sering nonton tayangan ini, Bapak? Hah? Sering nonton tayangan ini apa tidak? Iya. Apa kesan-kesannya Bapak setelah telepon dengan kami, terus berdoa bersama, terus mendapatkan reaksi langsung doa tersebut? Apa sih manfaat Bapak atau mungkin kritikan buat kita? Monggo silakan. Ya, sungguh besar kekuasaan Allah kami, luar biasa. Bisa tenang rasanya. Alhamdulillah Bapak, ini ada keberhasilan datangin dari Allah, bukan kita mentransfer dari televisi yang seperti ini kayak Angling Darmo. Ya. Bukan Bapak ya, tetapi kita berdoa bersama-sama mohon doanya kepada Allah yang sakti, yang hebat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat 5 waktu jangan sampai ditinggal, ada sedikit rezeki santuni anak yatim piatu fakir miskinan orang doa apa ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak terima kasih. Sudah lama enggak nangani grogi juga saya. Langsung ya Ustaz ya. Apalagi karena di sini banyak bulan yang cantik-cantik ya. Amin. Bagi yang memilikinya. Baik, mungkin kita coba kita terima dulu teleponnya. Kita masih menantikan partisipasi Anda semuanya di 5743476 atau 021 5743478. Baik, mungkin sambil kita menantikan saya ingin bertanya dulu ke Ustaz Aswan dulu. Ustaz, dalam Islam kan kalau kita menjaga kesehatan alangkah indahnya karena diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya bagaimana sih pengobatan ala Nabi sendiri dalam ajaran Islam ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Islam dan kesehatan merupakan dua dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kenapa seorang muslim yang sehat insyaallah akan dapat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Amin. Tapi apabila seorang muslim menderita sakit, maka dia akan mengalami gangguan di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Namun tidak sedikit dari kalangan orang-orang yang orang Islam, seperti yang diidentikan dengan sabda Rasul, disebutkan bahwa ada dua hal, magbunun fihi makathirun minan nas, ada dua hal yang dapat menipu kebanyakan manusia. Yang pertama adalah as-sihah, yang pertama adalah kesehatan. Ketika diberikan kesehatan, ia tidak mensyukuri kesehatan, kemudian kesehatan ini tidak dipelihara dan tidak dijaga. Sehingga ketika ia menderita sakit, maka terganggu segala aktivitas termasuk ibadahnya. Kemudian yang kedua adalah al-faragh, waktu kosong. Tidak sedikit orang-orang Islam yang ketika mereka punya waktu kosong tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, akhirnya ada perbuatan sia-sia. Islam itu selain melarang perbuatan durhaka, juga Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk hati-hati dengan perbuatan sia-sia. Kenapa? Seperti sabda Rasul, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik orang Islam adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Untuk itu, kesehatan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita mengikuti apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Amin. Jangan pernah lari dari Quran, jangan pernah jauh dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Berarti memang kita harus selalu menjaga kesehatan gitu ya intinya. Baik, kita harus terima telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak atau Ibu, silahkan. Waalaikumsalam. Baik, Bapak, passwordnya dulu. Bersyukur bersama. Alhamdulillah. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Dengan Rizal Rinda. Ya, baik Pak Rizal di Samarinda, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rizal. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Ya, dari mana Pak? Dari Samarinda, Pak. Dari Samarinda itu Kalimantan ya? Iya, Kalimantan. Oh, belum pernah ke sana masalahnya. Iya. Syukur-syukur ke sana kali ya. Amin. Amin. Silakan, Pak. Monggo silakan. Ya, catatan saya ini Pak Ustaz, penyakit mah ini. Sudah, sakit mah ya. Mungkin sekitar sudah 15 tahun kan penyakit mahnya. Oke. Okay. Iya, jadi sampai ke sesak napas lambung ataupun usus. Sudah berapa lama, Bapak? Sekitar 15 tahun. Masya Allah, sampai 15 tahun itu kalau semuanya di bank uangnya jadi beranak banyak kali, Pak ya. Iya, iya. Iya gitu ya. Oke, okay, saat ini detik ini yang dirasain sakit yang mana? Kayak lambung penuh. Lambungnya, Ustaz. Saat ini perih, nyeri seperti ketusuk-tusuk atau seperti kesayat-sayat atau seperti ada yang berjalan atau mungkin sesak nafas. Nah, itu sesak nafas kayak lambung penuh itu. Oke. Okay. Sudah dipersiapkan air satu gelas. Sudah. Yakin kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Yakin. Yakinnya kepada Allah ya. Kita bersama-sama doa, mungkin dengan sakit ini sebetulnya kita ditegur oleh Allah agar kita lebih banyak ibadah kepada Allah ya. Iya. Kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila khatratin Nabi Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bersama-sama istighfar, Bapak. Astaghfir Allah bersama Rabbal Maraya Astaghfirullah Minal Khataya. Ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah segala dosa kami ya Allah. Mungkin sakit kami ini karena kami pernah berbuat dosa ya Allah. Angkatkan alhamdulillah segala dosa kami. Angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Astaghfirullah Rabbal Maraya Astaghfirullah Inna Khotaya. Halo Bapak. Halo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditiup di air terus diminum airnya satu teguk, Bapak. Bismillah. Sudah, Bapak? Sudah. Ambil sedikit airnya, usapkan di muka, di leher, sama di dada dan di perutnya dengan istighfar, Bapak. Astaghfirullahaladzim. Dikeluarkan suaranya, Bapak. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Oke, cukup, Bapak. Tarik nafas, hentakkan dengan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. Satu kali lebih, semangat lagi, Bapak. La ilaha illallah. Tangan kanan sambil pegang tempat yang sakit. Tarik nafas, hentakkan dengan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oke, cukup, Bapak. Diminum airnya satu teguk kembali, bismillah. Alhamdulillah. Halo, Bapak. Alhamdulillah. Iya, halo. Bapak, nanti dulu ya, saya mau tanya Bapak tadi itu zikir. Kita berdoa bersama terus istighfar, mungkin ingat dosa kita kepada orang tua kita, mungkin pernah dosa meninggalkan perintah dari Allah, ya kan? Dan iya. Istighfar mungkin ingat kepada Allah, akhirnya rasanya Bapak, hati Bapak yang dirasakan bagaimana sih dengan zikir tadi, istighfar? Ya, dengan zikir kepada Allah, saya rasakan ada ketenangan dalam hati. Alhamdulillah. Oke. Okay. Terus Bapak setelah minum dengan air ya, iya. Terus diusapkan di tempat yang sakit, rasanya iya. Sekarang bagaimana? Kayak agak apa namanya, agak mendingan sih. Alhamdulillah. Air yang ditemukan oleh Dr. Amaru Amuto dari Universitas Yokohama Jepang, air yang dibasakan dengan ayat-ayat suci Al-Quran itu membentuk molekul-molekul kristal yang sangat indah, Bapak. Iya. Nah, ternyata tubuh kita ini 98% itu kandungannya air. Apabila di dalam tubuh kita, mungkin di lambung kita atau di dada kita ada kandungan air yang negatif, Air yang positif yang dibasakan dengan air suci Al-Quran seperti tadi itu akan membersihkan energi negatif tersebut. Insya Allah. Ini yang sudah ditemukan oleh Dr. Amaru. Dr. Amaru itu agamanya Shinto. Ya. Malah mempercaya air dibasakan air suci Al-Quran itu ada khasiatnya. Masa kita yang beragama Islam tidak percaya? Ya. Al-Quran wa nunzil min Al-Qur'ani ma huwa sifa wa rahmah lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Quran sebagai penyembuh sifa wa rahmah rahmat lil mu'minin bagi orang yang beriman. Bapak masuk kategori orang yang beriman karena percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bapak benar dari Samarinda, Bapak? Iya, dari Samarinda. Alamatnya sebutin, Pak. Jalan Makpalas nomor 71 Samarinda Seberang, Kota Samarinda. Nomor telepon? Nomor telepon 0852 496 4065. Telepon rumah? Anda ada, Pak Ustaz. Bapak benar dari Samarinda nih? Iya, dari Samarinda, Pak. Sering nonton tayangan ini nggak, Pak? Hampir setiap ada acaranya, Pak Ustaz Cilin, saya ikuti terus. Oh, tapi kemarin libur loh. Iya, itu setiap hampir setiap acaranya saya ikuti itu. Oh ya, ini sudah mulai aktif lagi setiap hari Senin ya. Kasih tahu jamaah, mudah-mudahan kita mengatakan tablik akbar, zikir akbar di Samarinda, insya Allah. Insya Allah. Ya, kalau Bapak manggil ini alamatnya di bawah ini, syukur-syukur manggil Ustaz Aswan, Ustaz Nasional ini, Ustaz dari Pakistan, datang langsung ke sana, insya Allah ya. Iya, oke Bapak, sholat lima waktunya jangan sampai ditinggal, ada sedikit rezeki santuni anak yatim piatu, fakir miskin dan orang duafa ya. Insya Allah. Oke, sering kritikan dong Pak buat kita. Kenapa Pak Ustaz? Monggo silakan kritikan, masukan buat kita. Itu kalau saran saya, mudah-mudahan Pak Ustaz ada kesempatan ke Samarinda, saya ingin jangan di Jawa aja terus jangan di Jawa terus, ini orang Kalimantan ini protes. Ini protes Bapak ya. Iya saya. Insya Allah nanti kita akan ke sana ya Bapak, mungkin dijembatani oleh Pak Bapak Wali Kota atau Pak Gubernurnya di sana, insya Allah kita akan datang ya. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mungkin jamaah susah nelpon, ya kan, nanti bisa mengikuti sesi yang terakhir doa bersama, atau mungkin yang ingin berobat langsung nggak bisa datang ke studio langsung pada waktu hari Senin, ya. Jamaah dari luar kota atau dalam kota Jakarta, Jabodetabek, silakan, atau di alamat ini di bawah ini. Ya, di alamat daftar ya. Iya. Dan juga bagi yang mungkin ikut zikir tablik akbar, biasanya nanti akan ada hadiah door prize, silakan. Oke. Jadi pengumuman atau berita gembira untuk ibu-ibu semuanya dan juga para jemaah yang ada di rumah, bagi Anda yang sering ikut pengajian atau zikir akbar di padepokan silaturahmi, insyaallah akan mendapatkan hadiah, yaitu giliran untuk berangkat umroh. Amin. Dan insya Allah berangkat haji. Amin. Insya Allah. Jadi sering-sering datang kepada Pan Selatu Rahmi, karena dengan berzikir hati kita akan menjadi tentram. Amin Nurbal Alamin. Amin. Dan juga mungkin bagi Anda yang ingin mendaftar untuk haji ataupun umroh plus, Anda bisa langsung mendaftar di Sahabat Karimah Wisata Tours and Travel dengan teleponnya di 021-9829-3220 atau di 021-751-3132 atau alamatnya bisa Anda catat di layar kaca. Harganya lumayan murah ya Ustaz ya? Insya Allah, namanya Sahabat Karimah, harganya bersahabat. Bersahabat banget, oke. Baik. Orang nanti kurang yang namanya Ustaz Aswan. Subhanallah. Nah, mungkin sembari kita menunggu telepon lagi dari Anda, kita lanjutkan lagi nih perbincangan ya Ustaz ya. Silakan. Saya mau ke Ustaz Munib Ahmad nih. Sekarang ini kan Ustaz, kita sudah memasuki bulan Muharram ya. Sebetulnya apa sih keistimewaan di dalam bulan Muharram ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Keistimewaan di dalam bulan Muharram, menurut sejarah Islam yang saya baca, tepatnya pada tanggal 10 Muharram, para Nabiullah mendapat banyak pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti nabi-nabi yang selalu mendapat pertolongan Allah adalah Nabi Nuh alaihissalam. Terus Nabi Ayub alaihissalam dibebaskan dari penyakit. Jadi banyak berdoa Muharram. Terus Nabi Zakaria itu pun mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam disunahkan untuk berpuasa. Yaitu pada tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram. Ketika waktu sholat zuhur, pada tanggal 10 Muharram kita disunahkan untuk membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yo, bersama-sama, silakan Pak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya kita selalu mohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Kalau kita selalu mohon pertolongan Allah, sudah barang tentu Allah akan menolong kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, berarti pada tanggal 10 Muharram itu ya, tepatnya Ustaz. Iya. Baik, mungkin dilanjutkan ke Ustaz Arif. Kalau seandainya dalam pengobatan itu dibarengi dengan zikir, adakah fadilahnya nih Ustaz, terzikir sendiri? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, memang zikir ini merupakan obat. Jadi ketika kita sakit, maka banyak-banyaklah berzikir. Bahkan seseorang yang sakit kadang dianjurkan untuk berzikir Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka dia tidak akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan iman yang kuat, karena selalu ridho dengan apapun yang Allah berikan. Jadi ada berbagai macam zikir untuk mengobati penyakit. Kita juga ketika sakit kadang-kadang gangguan setan ini luar biasa. Jadi bayangkan Nabi Ayub alaihissalam, beliau sakit selama puluhan tahun. Tapi pada 10 Muharram tadi, ketika beliau berdoa dan doa itu dikabulkan, maka sakitnya dihilangkan Allah. Beliau berzikir. Jadi kadang kita juga ketika sakit banyak juga mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, sehingga akan menjadi ringan. Menjadi ringan diri kita, karena dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, beban yang berat di pundak kita dikembalikan lagi kepada setan. Kemudian kita lanjutkan dengan bismillahirrahmanirrahim dan membentengi kita dari berbagai macam penyakit tersebut. Dan juga tadi seperti dikatakan, assalamualaikum ini berasal dari nama Allah assalam. Maka ketika kita mengucapkan salam dan dibalas dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka dua-duanya akan saling melindungi dengan ucapan salam tersebut. Jadi insya Allah banyak-banyaklah berzikir ketika kita sakit. Insya Allah akan ada kemudahan. Amin. Karena dikatakan tadi air zam-zam itu dibuat zikir berkali-kali sepanjang tahun, maka rasanya itu seperti tebal juga. Baik. Nah itulah yang ketika diminum menyembuhkan insya Allah. Amin. Berarti banyak sekali manfaat kalau kita melakukan zikir setiap hari ya. Amin ya menir ba'alamin. Baik, mungkin pemirsa sebelum dilanjutkan kita harus break dulu sejenak. Jangan kemana-mana, Anda masih bersama kami dalam Rukia Zikir dan Tausiah bersama Ustadz Haji Cilik Guntur Bumi dan tim pemburu surga. Dan kita akan membuka nanti sesi tanya jawab untuk ibu-ibu jemaah yang ada di studio. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih ke Ustadz Adi mengenai bekam atau al-hijamah. Mungkin bisa dijelaskan nih apa yang sudah dilakukan di Padepokan Salat Tarawih khususnya untuk al-hijamah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di Padepokan Salat Tarawih kita sekarang ini sedang giat-giatnya untuk apa ya, untuk menggunakan dengan alat bekam sesuai dengan sunnah Rasul ya. Dengan cara alat bekam ini kebetulan alhamdulillah Ustadz Cilik Untuk Bumi juga sedang giat-giatnya membuat alat baru yang sekarang ini juga sudah kita jalankan, alat yang namanya APJGB. Ya, APJGB ini kita biasanya kita khususkan untuk penyakit-penyakit yang kronis, utama untuk penyakit yang kanker, tumor, liver ya. Salah satunya nih ya. Yang mungkin sekarang sedang di zoom. Di zoom ya. Kamera mungkin lah saat ini tangannya Ustaz, tangannya yang bekam ya ini salah satunya. Ini APJGB. APJGB-nya dipasang harusnya. Nah, harusnya dipasang biar kelihatan loh lampunya. Terus? Jadi kita biasanya kita khususkan di Padepokan Salat Tarawih ini untuk penyakit-penyakit yang kronis, ya, terutama untuk tumor, liver, kanker ya, karena kalau kita gunakan alat bekam biasa itu tidak banyak keluar darah kotornya. Kalau kita gunakan alat APJGB ini, karena kita gunakan dengan aliran listrik, dengan tenaga bias, inframerah, akhirnya penyakit-penyakit darah-darah kotor yang tersembunyi itu tertarik dengan alat APJGD ini. Mm-hmm. Ya, alhamdulillah dalam minggu begini kita sudah banyak membantu saudara-saudara kita untuk penyembuhan, terutama untuk penyakit kanker, tumor, liver, ya, yang notabene banyak yang sudah mungkin bertahun-tahun gelisah, terus karena coba ini, alhamdulillah Rasul Cina Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sarana alat APJGD ini penyembuhan datang. Amin. Ya, penyakit stroke juga, kita untuk stroke malah kita, ya alhamdulillah bukannya apa, ya, di Padepokan Surat Alun sudah banyak kita untuk membantu penyembuhan penyakit-penyakit stroke yang tadinya maaf yang tidak bisa bergerak sama sekali. Dengan bantuan kita melancarkan peredaran darah dengan alat APJGD ini, sudah banyak yang penyembuhan bergerak. Karena sudah ada faktanya pada pengen visualisasi sering ditanyakan pada pasien yang sudah mendapatkan hasil. Siapnya gitu ya. Betul. Ya, alamat kalau mau mencatat saya silakan. Ada di Jalan Pinang Mas 1 nomor 12A Blok U Pondok Indah Jakarta Selatan, tokonya di 0217513132. Alamatnya bisa Anda catat di layar kaca ada ya. Mungkin sedikit menambahi ya. ABCGB alat bekam saan begih gelombang bias ini kebetulan dulu saya sekolah saya di elektro telekomunikasi. Dulu saya kuliah di SMK STM 1 ya, Negeri 1 Semarang. Itu jurusan listriknya harus kuat. Terus saya mengambil di S1 saya di elektro telekomunikasi. Kebetulan memang saya ingin bagaimana pengobatan ini ada inframerahnya, arus listriknya untuk memancing darah kotor atau toksin-toksin itu cepat keluar, dipadukan dengan rukyah. Jadi antara intelektual dan antara spiritual digabungkan jadi satu. Ini utama dari pengobatan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asifau talasa. Tiga macam pengobatan ala Rasulullah yang biasa diterapkan, tiga macam. Ya kan, wahid memakai al-asl dengan memakai madu. Isnan memakai al-hijamah. Selasah memakai al-qiyah, sengatan besi panas atau batu yang dipanaskan atau bara api. Yang terakhir hukumnya makruh, karena Rasulullah pun tidak menyukai, diriwayatkan dari Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah tidak menyukai apabila tidak dalam keadaan darurat. Pada waktu itu Rasulullah pernah mengobati sahabat karena tubuhnya kena tebasan pedang bernanah. Akhirnya pedang Rasulullah dipanaskan, ditempelkan. Ya, sekarang lebih tidak semacam seperti itu, tetapi lebih dicanggihkan lagi dengan cara hanya diangat-angatkan saja. Caranya seperti itu yang kita temukan. Tetapi kalau dalam keadaan darurat, kalau semuanya bekam tidak bisa, rukiah tidak bisa, ramuan lewat semua, ya kan, medis angkat tangan semua, ya kita coba dengan itu yang bagi yang stroke lumpuh. Makanya seperti itu. Jadi pengobatan di Padepokan Silaturahmi ada dua metode. Jadi pemirsa di rumah jangan sampai salah informasi, alamatnya mungkin yang memberikan alamat rezekinya lancar. Amin. Ini salah satunya apa namanya dengan dua metode. Satu, dengan cara pengobatan pribadi. Yang ini konsekuensinya kita belak-belakan ngomong, ada sedekahnya dikumpulin, yang dikumpulin itu akan disubsidi silangkan kepada anak yatim piatu, fakir miskin dan orang duafa. Jadi berobat sambil beribadah, beramal. Dan juga untuk disubsidikan bagi orang yang tidak mampu untuk diberikan sembako dan ramuan. Dan juga hari Kamis itu kan ada pengobatan gratis. Mereka membutuhkan ramuan yang tidak mampu-mampu. Jadi membantu yang tidak mampu dalam berobat membelikan ramuan. Yang gratis setiap hari Kamis ada. Jadi yang tidak mampu hanya hari Kamis, bukan hari biasa. Ba'da maghrib. Ba'da maghrib. Jadi tidak setiap hari. Kalau setiap hari nanti ngumpulin dananya kagak ada. Ya Mbak Belaan ini nasional ya. Iya. Cerita ini suruh Ustaz Asma. Iya. Jadi salah satu seperti itu. Jadi memang untuk subsidi silang seperti itu. Jadi Belaan maka bagi yang tidak mampu bukan gratis. Mereka wajib mendoakan yang memberikan sedekah untuk beli ramuan. Jadi putar balik lagi. Ya kan, karena dari kita itu memang gratis, ya kan. Dari pasien apa bagaimana yang bisa Anda bantu bagi orang yang tidak mampu untuk beli ramuan. Ya sudah, saya mau bantu dana untuk belikan ramuan. Yang gratis, enak aja sampean gratisan. Doain untuk yang apa mampu bersedekah. Jadi putar searah jarum jam. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan sembuh, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Amin. Dan mungkin kalau seandainya ibu-ibu sering mengikuti zikir akbar di Padepokan Silaturahmi, insya Allah akan mendapatkan giliran ya Ustaz. Giliran untuk umroh. Bukan bareng-bareng giliran. Amin. Tapi kalau bareng-bareng kayaknya Ustaz. Subhanallah. Atau mungkin bisa daftar di Sahabat Karima Wisata Tours and Travel. Teleponnya di 0217513132. Alamatnya bisa Anda catat di layar kaca ya. Baik, mungkin kita sekarang akan memberikan kesempatan untuk ibu-ibu yang ingin bertanya, silahkan. Silakan Bu, namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariati, alamat dari Majelis Taklim Al-Mulisin Bojong, Kelapa Nunggal, Bogor. Jauh ya? Talas Bogor mana? Ustaz, saya punya keluhan tentang suara saya. Iya. Besar. Kalau besar mungkin saya alhamdulillah gak apa-apa, cuma sumber Pak Ustaz. Oh gitu. Kalau ngaji, kalau ngomong kebanyakan, nanti kesananya jadi sesak napas. Oh, Ustaz aja itu. Ustaz aja, iya. Kayak suara Ustaz yang nasional itu juga ya. Kemudian Ibu. Terus Pak Ustaz, saya udah berobat kemana-mana. Saya minta Pak Ustaz untuk obat apa yang bisa menyembuhkan penyakit yang ada di badan saya ini, terutama itu tenggorokan. Ya. Oke. Okay. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Punya mah enggak, Bu? Punya mah ya. Oke. Okay. Bagi yang suaranya serak, ya kan suara saya juga tempreng gitu kan. Saya juga ngobatin bingung juga nih, karena sudah dari Allah, dari lahir begini juga enggak? Iya. Enggak. Sejak kapan, Bu? Sejak punya anak satu. Oh, sejak punya anak satu jadi cempreng gitu. Tadinya cempreng. Lebih cempreng apa enggak? Cempreng. Oh, cempreng juga. Oke. Pemakai biasanya kita ada metode dengan gurah ya. Ada gurah juga nanti biasa dipimpin oleh ustaz tadi. Ada ustaz Ipung. Ustaz tadi yang di sini yang janggutnya hampir sama tapi agak panjangan saya dikit gitu. Ya kan karena sering saya keramasin kalau dia enggak kena rokok gitu. Ustaz Adi namanya Ustaz Izhar Kerajaan yang biasa gurah. Ya, gurah tenggorokan suaranya biar lantang gitu. Atau mungkin yang suka kesanduan rokok, sesak nafas ya, cempreng-cempreng dikit gitu. Alhamdulillah Ustaz Adi bisa insyaallah memakai metode dengan memakai gurah. Ya, yang dimasukkan di hidung, ya kan? Itu mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Jadi ibu silakan nanti datang, ya. Untuk sementara ibu konsumsinya memakai bawang putih juga. Jadi hari ini saya mengeluarkan hanya satu ramuan bawang putih. Jadi tidak ada yang penyakit yang lain kali ya. Sembuh semua sudah? Amin. Alhamdulillah. Rezekinya lancar semua? Alhamdulillah. Banyak utang? Amin. Oh iya, banyak utang. Oke, memakai bawang putih ya untuk konsumsi seperti tadi bapaknya yang tadi. Ambil satu siung, ditumbuk halus, dimasukkan di dalam air panas, bacakan surat Al-Fatihah secukupnya atau 21 kali, terus mohon doanya kepada Allah. Kita asma sendiri air tersebut mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin. Amin. Dan bagi yang saat ini sering sakit-sakitan untuk kanker, tumor, atau ada benjolan ya, saya akan memberikan bocoran. Ini bawang itu siapa nih? Ada minyak zaitunnya. Minyak zaitun, Ustaz. Ini ada bawang merah. Bagi yang tubuhnya ada benjolan, ya maaf banget yang benjolan mungkin gondok, ya, atau mungkin benjolan kista, ya, atau mungkin masih berapa menit, Pak? Oh 10 menit ya. Lu gini-gini gak ada apa gitu. Ini ada bawang merah. Ya ambil 5 siung. 5 buah. Terus ambil belerang 1 sendok makan. Saya ulangi. Ya boleh dicatat di rumah bagi yang tubuhnya ada benjolan. Ya kanker, tumor. Ya atau hidrosefalus juga ya. Semacam besar kepala gitu boleh. Atau mungkin kakinya besar pokoknya daging tumbuh ya, yang benjolan semacam seperti itu, termasuk bisul. Ya, termasuk. Nah. Biar gak agak tidur, ngorok. Itu ada yang mau tutup mata tadi. Potong, yang tutup mata potong gaji kali ya. Ini ada 5 buah. Buah bawang putih. Ya. Maaf, bawang merah. Jadi saya ngantuk nih jadinya. Nah, bawang merah. Ya, 5. Nah, 5 buah. Terus 1 sendok makan belerang. Terus minyak zaitun atau minyak goreng boleh? Ya boleh minyak goreng. Minyak goreng itu kan minyak kelapa ya. Boleh ngambil 5 sendok makan. Sudah? Terus tahu gak ditumis? Ya ditumis itu di bahasa Jawanya digongso. Digongso, digoreng ya. Sampai betul-betul mendidih. Ya sudah. Biarkan didingin, diambil terus didinginkan. Nanti belerangnya akan membentuk cawangnya seperti mangkok seperti itu ditumbuk lagi. Nah sudah biarkan dingin terlebih dahulu. Ambil sudah rempah-rempah tersebut di tisu atau di kapas, tempelkan di tempat yang ada benjolannya. Diplester dengan ensaplas atau semacamnya. Ya. itu bacakan Al-Fatihah dulu satu kali atau secukupnya, mohon doanya kepada Allah karena untuk membantu pengempesannya. Terus mandinya memakai air hangat sambil dipencet-pencet. Ya, mungkin karena apa namanya benjolannya tersebut mungkin kurang peredaran darahnya bisa saja, atau mungkin karena mungkin kanker. Tapi mungkin karena saking besarnya tisu atau kapas bingung, nah mungkin bisa datang ke tempat depokan untuk dibekam, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Amin. Caranya metode itu ya. Jadi sudah hafal, memakai bawang merah 5 buah ditumbuk halus, terus belerang 1 sendok makan, minyak zaitun 5 sendok makan pula. Gitu. Mungkin Ustaz Munif menambahkan amalan untuk mudah duduk atau mudah rezeki, mudah berzikir dan sebagainya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Kayak jadi menel dalam artian kalau kita ingin lebih berkah rezeki kita, ya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Banyak zikir-zikir yang mengandung permohonan kita kepada Allah, dan juga kita mohon supaya rezeki kita berkah. Amin. Amin. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam ya harus ya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Muharram ini. Karena bulan Muharram ini identik dengan tahun baru Islam. Amin. Ya. Jadi kalau kita menyambut bulan Muharram dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nah kita juga sebagai umat Islam dalam menyambut tahun baru Masehi nanti ya, kita berzikir kepada Allah dengan bermunajat kepada Allah. Sebab apa? Yang namanya tahun itu akan bertambah, Masya Allah. Tapi umur manusia akan berkurang. Ya. Sebagaimana kata makalah Arab, as-sinnu yazdad wal umruhu yankus. Yang namanya tahun akan bertambah, ya, tapi umur akan berkurang. Amin. Oleh karenanya dengan kurangnya umur kita ini, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Nah, mungkin untuk itu semuanya kita akan berdoa dulu bersama. Ya, akan dipimpin langsung oleh Ustaz Haji Cilegon Rumi. Silakan, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bagi jamaah yang di rumah mungkin susah menelpon, bisa menghubungi alamat di bawah ini, atau mungkin SMS, asalkan sopan, sabar, pasti akan dibalas. Ya, telepon silakan untuk tanya untuk prakteknya, bagaimana, di mana. Di Semarang ada, Jawa Tengah, di Jakarta pun ada, di Pondok Indah. Ya, silakan. Atau mungkin mau memanggil untuk zikir akbar, ceramah, atau tausiah, silakan menghubungi alamat di bawah ini. Insya Allah akan diberikan schedule jadwal untuk takbir akbar tersebut. Insya Allah tidak dipersulit. Bagi Anda yang saat ini menderita penyakit medis ataupun non-medis, atau yang saat ini ada masalah keluarga, atau yang saat ini sering emosi, atau yang saat ini ada masalah, yuk kita mohon doanya kepada Allah. Bisa dipersiapkan air satu gelas, mohon doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila khatirina mal mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Jabbar, kami mohon kepadamu ya Allah yang saat ini mengikuti doa bersama, ya Allah yang saat ini siaran langsung di TVRI nasional ini, yang seluruh Indonesia menyaksikan, yang menyaksikan doa bersama ini, yang mengikuti doa saat ini ya Allah, yang saat ini ada gemuruh dalam dirinya, yang saat ini ada penyakit dalam tubuhnya ya Allah. Ya Allah, kami mohon kesembuhanmu ya Allah. Ampunilah segala dosa kami yang mungkin sakit kami ini dikarenakan kami pernah berbuat dosa ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami. Kami ingin sembuh dari penyakit kami yang saat ini saudara kami tergeletak di rumah sakit tidak berdaya, di ruang ICU, di ruang unit gawat darurat. Saudaranya mereka kebingungan, saudara mereka kebingungan ya Allah. Menunggu kabar baik, belum kunjung baik. Ya Allah, maka tenteramkanlah keluarga mereka, ringankanlah beban mereka. Yang saat ini saudara kami di rumah sakit, sembuhkanlah ya Allah. Berikanlah kesempatan kepada kami untuk memperbaiki kami, ya Allah. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami mohon ampun segala dosa kami. Dan hanya kepada-Mu kami mohon sembuh penyakit kami, ya Allah. Ya Allah, yang saat ini rumah tangga kami ada kemelut, ya Allah. Rukunkanlah keluarga kami. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, sadarkanlah anak yang berani kepada orang tuanya. Sadarkanlah istri yang mengkhianati suaminya. Sadarkanlah suaminya yang tidak bertanggung jawab kepada anak dan istrinya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, mudahkanlah rizki kami. Mudahkanlah rizki umat Islam, ya Allah. Agar kami yang belum berangkat ke tanah suci bisa berangkat ke tanah suci-Mu, ya Allah. Untuk melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, yang belum memiliki jodoh, berikanlah jodoh yang seiman agama Islam. Yang belum memiliki keturunan padahal sudah berumah tangga, mudahkanlah keturunannya, ya Allah. Tertundanya memiliki jodoh, tertundanya memiliki keturunan, ya Allah. Mudah-mudahan ada yang lebih baik, ya Allah. Ada yang terjadi yang terbaik, anak tersebut lahir ke dunia ini, ya Allah. Jadikan anak kami anak yang soleh dan soleha, sehat jasmani dan rohani, berguna bagi kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, bangsa dan agama Islam, ya Allah. Rabbi fili wali-wali daya warahamhumma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Yang mungkin yang mengikuti doa pada pagi hari ini, orang tuanya sudah di dalam kubur. Ampunilah segala dosa orang tua kami yang sudah di dalam kubur. Lapangkanlah kuburnya, cahayailah kuburnya, terimalah amal yang ibadahnya. Ya Allah, ya Rabbi, jagalah mereka, ya Allah. Yang masih Engkau berikan kesempatan, berikanlah kesehatan jasmani dan rohaninya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal mabrur. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Al-Fatiha. Bagi pemirsa, air yang sudah kita bacakan doa bersama bisa dibacakan Al-Fatihah satu kali atau secukupnya, mohon doanya kepada Allah, diminum satu teguk, diusapkan di tempat yang sakit, yang sering diemosi, mungkin suaminya diminumkan, mungkin anaknya pun diminumkan kepada anaknya, yang saat ini sudah jodoh pun mohon kepada Allah. Apapun diingat, cobaan yang saat ini kita hadapi, sakit saat ini kita hadapi, semuanya teguran dari Allah. Baik. Agar kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita buruk sangka. Allah memberikan cobaan kepada hambanya tidak mungkin melebihi dari batas kemampuan hambanya. Maka mohonlah kepada Allah agar diberikan kesabaran, amin, keikhlasan, amin, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Allahu, mirsa, terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mudah-mudahan acara ini selalu memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih sahabat kerabat Seminan, juga seluruh kru harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.